setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saatku memandang kepada salibmu, karya agung akan kasihmu. Kau rela terpaku pada salib itu, bukti besar kuasa kan ku tetap pegang salibmu sampai ku menghadap tahtamu. Takkan ku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Yang dunia tawarkan padaku tiada sebanding anugerahmu. Takkan ku tukarkan yang kau beri padaku, anugerah dan kasih sayangmu. Kan ku tetap pegang salibmu sampai ku menghadap tahtamu. Takkan ku sampai ku